Yohanes pasal 20. Naupo itu, Yesus nompopo kita korona sangganipa ka anak guru na rivivirano Tiberias, ive imotesana. Barasa kuyamba anak guru Yesus na si Romurisetu. Itu mo Simon Petrus, i Thomas Tonidae nga nanorapi, i Nathanael ngari ngatakana ri bagia Galilea, boromba anak Zebedeus, paderomba anak guru nantanina. Nanguli mo Simon Petrus karua-ruana. Aku ei malau mempemalabau rirano. Nesono mo roa-roana. Momai vou kami. Jadi na lau mo iran pasangganinggani nesa bisa kaya. No jala bau mo iran jambengin tua, tapi daan toto ria bau na malakaira. Kampadono na itu, Yesus nekang gore rivivirano, tapi daanin jani anak guruna, ia itu Yesus. Nanguli mo Yesus ka anak guruna ria rasa kaya. Ibenu mo anak-anakku, naria bau ni rata komi. Nesono mo ira. Daan toto naria. Nanguli Yesus ka ira. Tendiaka mo jala komi risa binggangana sakaya itu. Pade komi kana mumbarata bau. Jadi, ni tendiaka iram pu mo jala risa binggangana sakaya itu. Sangga ira nombataja jala itu, da amana ni pakule ira, sabanana deam pu bau riarana. Nanggita kajadia itu, nanguli mo anak guru toni potope Yesus ka i Petrus. Itu mo ipue. Sangga i Petrus nang epetesa itu, niala namo baju na nipasua na bali. Sabana ia no jala bau da ano baju. Pada neka vantu mo iam pakariara rano no rabum pakarika batana. Aga anak guru Yesus dani na itu, nesabi sakaya pakarika batana, ante no mataja jala na ponu ante bau itu. Sabana ira da anak kavao ngarika batana. Kira-kira satu metere kakavao na. Tempo ira na naung gariara sakaya, nikita ira na ria rutin wapu, toni poviang garivuri, dan na re garisitu. Paderi bunggu rutin wapu itu, na ria bau ante roti. Nanguli mo Yesus ka ira. Kenirise imo sanu barasa kuyamba abau toni pemalakomi itu. Jadi Simon Petrus ne savire rasa kaya, paderi tajana jala itu samperi kabatana. Jala itu na ponu ante bau tona betena, kadea na pura-pura 150 botol lumbaa. Tapi nau pai vetu kadeana, nau aga sambala lui jala itu, da ariana dapa. Pada nyuli Yesus bomo ka anak guruna. Kamai mo kita mola labo. Da anto tona ria tona bia nekutana ka Yesus, isema kumi, sabana ninjani ira puramo, ia itu ipue. Nalau mo Yesus na ngala roti itu, pada ni tibo-tibo na kaira. Pada ivetu vou nipo via na ante bau. Itu mo katolunggani na Yesus, nompopo kita korona ka anak guru na, naupu ia na tubu bali ngari kamatena. Naupu ida nanggoni, nanguli mo Yesus ka Simon Petrus. Simon, ana Yohanes, neliupa topemu ka aku pada tope nuruaruamu itu? Nesono mo i Petrus. Iyo, ninjani mumboto pue, aku nompotove komi. Nanguli Yesus ka ia. Ane ibetu, piara mo ana-ana bimbaku. Pada nekutana mo Yesus ka i Petrus karongganina. Simon ana Yohanes, iko nompotove aku. Nesono mo i Petrus. Iyo, ninjani mumboto pue, aku nompotove komi. Nanguli Yesus. Ane ibetu, puebu mo bimba-bimbaku. Pada nekutana mo Yesus kai Petrus katolungganina. Simon, ana Yohanes, iko nompotove aku. Nangepe itu, nasusampu mo rara i Petrus. Sabana tolunggani mo Yesus nempekutana ia, iko nompotove aku, jadi nesono mo Petrus ka ia. Pue, ninjani mo pengele-ngele, ninjani mo aku nompotove komi. Nanguli Yesus. Ane ibetu, piara mo bimba-bimbaku. Aku mpumpu uno tesa ka iko. Tempo iko dana muda, iko mboto no soo kopemu, pada nalau pakariumba ni podotamu. Tapi ane iko matuamo, iko kana mbabai palemu ra soo taun tanina, pada iko kana rakeni tau malaung pakari petoo anu da ani pokonomu. Ante jalili itu, Yesus nompakanoto jalan gamate i Petrus bane piana, ala pue ala tala rabila boratoya. Napu itu nangulivomo Yesus ka i Petrus. Ne menonto mantuki aku. Napu itu neilimo i Petrus pada nikita na anak guru toni potove Yesus nantuki purina. Anak guru itu mo toni katokori sinjori Yesus tempo ira nanggoning gavengina pada nikutana. Isema tomo pembalu komi pue, sangga nikita i Petrus anak guru itu nipekutana na ka Yesus. Pue, nuapa majadi anteru aku ya? Nesona mo Yesus. Ane aku madota, ia matubu sampe aku manjili bali ri dunia ei, itu da amiki munjani. Tapi iko, ne menonto mantuki aku. Garisetu na tolele mo kareba, rita tongo topong perasaya Yesus, tonanguli anak guru toni potovena itu da ama mate. Tapi kakono na Yesus da ananguli anak guru na itu da ama mate. Tonyulina, ane aku madota ia matuvu sampai aku manjili bali ri dunia ei, itu da amiki munjani. Aku eimo anak guru na itu. Aku mo tonantesa pura-pura kajadia itu. Pade aku eivomo tonantulisi itu pura-pura diara buku ei. Pade ninjanita nuapa tonitesa ku itu mpu-mpu unakono. Dana dea pantanin-tanina tonipovia Yesus. Ane rapana ratolisi pura-pura kajadia itu, kupekiri dunia ei, da ama sukara pomboli pura-pura buku to ratolisi itu.